الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelis ini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Qawaidul Mutla fi Sifatillah Ta'ala wa Asma'il Husna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Kita telah sampai pada bagian terakhir dari syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh Ahlul Bidah kepada Ahlussunnah bahwa Ahlussunnah tidaklah mengambil zahir dari sebuah ayat atau sebuah nas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita sampai pada pembahasan tangan Allah yadullah fawqa aidihim. Tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Sekarang kita masuk ke contoh yang ke-15. Qala rahimahullahu ta'ala al-mithalul khamis ashar. Qawluhu ta'ala fil hadith kudsi. Yabna Adam marittu falam ta'udni al-hadith. Contoh yang ke-15 adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadith kudsi. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Yabna Adam marittu falam ta'udni. Wahai anak Adam, aku sakit akan tetapi kalian tidak menjengukku. Al-hadith. Ya, mereka mengatakan bahwa ini kalian ada hadis ini. Ya, kalian melakukan takwil atau enggak? Kalian masih mengambil zahirnya atau enggak? Ya, demikian yang mereka tuduhkan kepada Ahlussunnah. Ahlussunnah tidak mengambil zahir dari hadis ini. Ketika Allah mengatakan, wahai anak Adam, aku sakit. Masya Allah. Amrun azim. Aku sakit, kata Allah. Kalian tidak menjengukku. Qala hadzal hadits rawahu Muslimun fi babi fadli iadatil marid min kitabil bir wassilah wal adab. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam bab keutamaan mengunjungi orang sakit dari kitab Al Bir Wassilah wal Adab nomor 43 halaman 1990 tertib Muhammad Fuad Abdul Baqi. Sebagaimana susunannya Muhammad Fuad Abdul Baqi. Rawahu Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sehingga hadisnya hadis yang sahih. Ya, hadisnya sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat nanti. Allah mengatakan, "Yabna Adam, marittu falam ta'udni." Wahai anak Adam, aku sakit tapi kalian tidak menjengukku. Engkau tidak menjengukku. Qala ya Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin? Maka hamba tersebut mengatakan, "Wahai Rabbku, bagaimana aku menjengukmu dalam keadaan engkau adalah rabbul alamin?" Rabb yang menguasai alam semesta. Qala amma alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tidakkah engkau mengetahui bahwa hambaku fulan sakit tapi engkau tidak menjenguknya?" Amma alimta annaka law uttahu lawajadtani 'indah. Tidakkah engkau mengetahui kalau engkau menjenguknya, maka engkau akan mendapatkanku di sisinya. Yang pertama, tentang mengunjungi orang yang sakit. Kemudian, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Yabna Adam istad'amtuka falam tut'imni. Wahai anak Adam, aku minta makan kepadamu, tapi engkau tidak memberi makanku. Qala ya Rabbi kaifa at'amuk wa anta rabbul alamin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Rabbku, bagaimana aku memberi engkau makan padahal engkau adalah rabbul alamin. Qala amma alimta annahu istad'amaka abdi fulan falam tut'imhu. Tidakkah engkau mengetahui bahwa hambaku fulan minta makan kepadamu tapi engkau tidak memberinya makan. Amma alimta annaka law at'amtahu lawajadta dzalika indi. Tidakkah engkau mengetahui kalau engkau memberinya makan, maka engkau akan mendapati balasannya di sisiku. Ini tentang memberi makan. Kemudian yang ketiga tentang memberi minum. Yabna Adam, istasqaituka falam taskini. Wahai anak Adam, aku minta minum kepadamu, tapi engkau tidak memberikan minum kepadaku. Qala ya Rabbi, kaifa askik wa anta rabbul alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Rabbku, bagaimana mungkin aku memberikan minum kepadamu padahal engkau adalah Rabb semesta alam? Qala istasqaq abdi fulan falam taskihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, seorang hambaku fulan minta minum kepadamu, tapi engkau tidak memberinya minum. Amma innaka law saqaitahu wajadta dzalika indi. Padahal apabila engkau memberikannya minum, maka ya, engkau akan mendapatkan balasannya di sisiku. Ini yang dilontarkan oleh sebagian ahlul bidah, bahwa mau tidak mau kalian ya tidak akan mengambil zahir dari hadis ini. Ya. Maka kita jawab, kata beliau, wal jawab anna salafa akhudhu bihadal hadis walam yusarrifuh an zahirihi bitahrif yatakhabbatu fihi bi ahwaihim. Kata beliau bahwa para salaf mengambil hadis ini dan tidak memalingkannya dari zahirnya dengan tahrif yang membingungkan ya dengan hawa nafsu mereka. Wa inna ma fassaruhu bima fassaruhu bima fassaruhu bihi al-mutakallim bihi. Hanya saja yang mereka lakukan apa? Mereka menafsirkan hadis dengan apa yang ditafsirkan oleh si pembicara, oleh yang berbicara. Kalau si itu kurang sopan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sang pembicara. Ya. Wa inna ma fassaruhu bima fassaruhu bihi al-mutakallim bihi. Hanya saja para salaf menafsirkan hadis ini, hadis qudsi ini sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh yang berbicara, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang telah menafsirkan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga zahir dari hadis adalah apa yang ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kemudian kita punya tafsiran yang berbeda? Allah sendiri sudah menafsirkan, kemudian kita nyeleneh menafsirkan dengan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya. Kan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan maridtu falam ta'udni. Aku sakit dan kalian tidak menjengukku. Allah enggak berhenti sampai di situ. Allah tafsirkan apa yang dimaksud dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Amma alimta anna abdi fulan marid falam ta'udhu. Tidakkah kalian mengetahui, tidakkah engkau mengetahui bahwa hambaku fulan sakit, kemudian kalian tidak menjenguknya. Sehingga makna maridtu falam ta'udni zahirnya adalah apa yang ditafsirkan oleh Allah pada fragmen selanjutnya, ya, amma alimta anna abdi fulan marid falam ta'udhu, ya. Tidakkah engkau mengetahui bahwa hambaku fulan sakit, kemudian engkau tidak menjenguknya. Inilah maknanya. Faqauluhu ta'ala fil hadith al-Qudsi. Maka ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadith Qudsi, maridtu wastad'amtuka wastasqaituka, bayyanahu Allah ta'ala binafsihi haythu qala amma alimta anna abdi fulan marid wa annahu istad'amuka 'abdi fulan wastasqaka 'abdi fulan. Maka ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, aku sakit, aku minta makan kepadamu, aku minta minum kepadamu, telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan apa makna ucapan Allah dengan ucapan beliau selanjutnya, dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, tidakkah engkau mengetahui bahwa hambaku fulan sakit Tidakkah engkau mengetahui bahwa hambaku fulan minta makan kepadamu? Tidakkah engkau mengetahui bahwa hambaku fulan minta minum kepadamu? Wa huwa sharihun fi anna al-murada bihi maradu 'abdin min 'ibadillah. Maka apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan kepada kita semua bahwa yang diinginkan dengan ucapan Allah tadi bahwa hambanya lah yang sakit. Ya, maradu 'abdin min 'ibadillah. Sakitnya seorang hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wastid'amu 'abdin min 'ibadillah. Dan yang meminta makan, siapa yang minta makan? Salah satu hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wastisqa'u 'abdin min 'ibadillah, dan yang meminta minum, siapa yang meminta minum? Salah satu hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Walladzi fassarahu bidzalika huwa Allah. Yang menafsirkan seperti itu Allah Subhanahu wa taala sendiri. Al-mutakallim bihi, yang mengucapkan ucapan tersebut. Wa huwa a'lamu bimuradih, dan dia paling tahu apa yang dia inginkan. Allah Subhanahu wa taala paling paham apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dengan ucapan Allah. Ya. Fa idza fasarna al-marad al-mudaf ila Allah wastid'ama al-mudaf ila ilaihi wastisqa'a al-mudafa ilaihi bimaradil 'abdi wastid'amihi wastisqa'ihi lam yakun fi dhalika sarfun lil kalam an zahirihi. Maka ketika kita menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah sakitnya hamba, yang dimaksud adalah seorang hamba yang membutuhkan makanan. Kalau kita tafsirkan pula seorang hamba yang membutuhkan minuman, lam yakun fi dzalika sarfa lil kalami an zahirihi, maka yang demikian itu bukanlah ya menyelewengkan ucapan dari zahirnya. Ya. Sama sekali bukan penyelewengan terhadap makna, sama sekali tidak. Lianna dzalika tafsiru al-mutakallim bihi. Fahuwa kama law takallama bihadzal ma'na ibtida'an wa innama adhafa Allah dzalika ila nafsihi awwalan litargib wal hadz. Kaqaulihi ta'ala man dzalladzi yuqridu Allah. Maka apa tujuannya? Kita katakan tadi lianna dzalika tafsiru al-mutakallim bihi. Karena ini adalah tafsir yang langsung dari orang yang bukan tafsir langsung dari yang berbicara yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa kama law takallama bihadzal makna ibtida'an. Ya. Sama saja kalau Allah Subhanahu wa taala langsung mengatakan tanpa ada embel-embel, maridtu falam ta'udni, aku sakit. Ya, aku sakit. Kemudian kalian tidak menjengukku atau engkau tidak menjengukku. Tanpa ada imbuhan ini, sama saja maknanya. Ada tambahan ini atau tidak ada tambahan ini, maknanya sama. Maksudnya ada di antara hamba Allah yang sakit kalian tidak jenguk, ada di antara hamba Allah yang butuh makanan tidak kalian beri makan, ada hamba Allah yang butuh minuman kalian tidak beri minuman. Ya. Ada atau tidak ada statement dari Allah Subhanahu wa taala maridtu falam ta'udni, aku sakit. Ya, tapi kalian tidak kau tidak menjengukku. Kemudian aku minta makan, kalian tidak beri makan kepadaku. Aku butuh minum, aku meminta minuman, kalian tidak memberikan minuman kepadaku. Tanpa ada statement ini, ada atau tidak ada statement ini, maknanya tetap sama. Artinya yang sakit itu adalah hamba, yang butuh makan siapa? Hamba, yang butuh minum juga hamba. Lah, Nabi, kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan maridtu falam ta'udni, aku sakit. Aku sakit, tapi kalian tidak mau menjengukku. Apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian? Wa innama adzafallahu dzalika ila nafsihi awwalan litargib wal hadz. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan statement tadi di awal, kenapa? Litargib wal hadz. Untuk menyemangati dan memotivasi. Untuk menyemangati dan memotivasi. Ya, kaqaulihi ta'ala man dzalladzi yuqridullah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah butuh pinjaman? Jawabannya tidak. Tapi ketika seseorang dia menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya, maka seolah-olah dia telah memberikan pinjaman. Ya. Tapi memberikan pinjaman apa? Memberikan infak di jalan Allah. Allah enggak butuh dipinjami. Allah itu maha kaya. Tapi tujuannya apa? Agar mereka bersemangat menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama, kenapa sakitnya hamba, kemudian butuh makannya hamba, butuh minumnya hamba dinisbahkan kepada Allah dalam keadaan Allah Rabbul Alamin, Allah Maha Kaya. Tujuannya lil hatsi wal tarqib, untuk memberikan semangat, untuk mendorong seseorang melakukan kebaikan. Ya, ahlul bidah menganggap bahwa ahlus sunnah akan kalah dalam permasalahan ini. Ya, kenapa? Karena mereka pasti akan memalingkan makna. Sah? Gak mungkin kita mengatakan bahwa Allah sakit, ya. Gak mungkin kita mengatakan bahwa Allah butuh makan. Gak mungkin kita mengatakan Allah butuh minum. Nah, ini pasti ahlus sunnah akan memalingkan hadis dari zahirnya. Tapi justru, ya, hujahnya ahlul bidah menjadi hujah bagi ahlus sunnah. Banyak, di dalam banyak kasus, ya, dalil-dalil yang dipakai oleh ahlul bidah untuk menyerang ahlus sunnah justru menjadi bumerang bagi mereka. Justru dalil itulah yang dipakai ahlus sunnah untuk membantah hujah-hujahnya ahlul bidah. Termasuk hadis ini. Termasuk hadis ini. Dari sisi mana? Dari sisi bahwa kita punya prinsip, kita punya kaidah, ya, memahami zahir, ya, sesuai dengan memahami ayat sesuai dengan zahirnya. Dan zahirnya adalah apa yang ditafsirkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya menafsirkannya seperti itu, itulah zahirnya yang kita ambil. Ya. Tidak kemudian kita ketika Allah tidak menafsirkan semacam itu, demikian juga Rasulnya tidak menafsirkan semacam itu, lalu kita mengada-adakan. Seperti yang kalian lakukan. Kami, kalau ada jelas tafsirnya dalam Al-Quran, dalam ucapan Allah, demikian juga dengan ucapan Rasulullah SAW, kita ambil. Itulah zahir menurut kami. Kalau kalian kan enggak. Ya, yang enggak ada tafsirannya langsung dari Allah, yang enggak ada tafsirannya langsung dari Rasulullah SAW, kemudian kalian ada-adakan. Wahadal hadith, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wahadal hadith, ya, min akbaril hujaj ad-damighah li ahli ta'wil alladina yuharrifuna nusus sifat an zuhiriha bila dalilin min kitabillahi ta'ala wala min sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hadith ini, ya ikhwan, menunjukkan, ya, hujjah terbesar yang membantah, menghancurkan argumen ahlu ta'wil yang memalingkan nas-nas sifat dari zahirnya tanpa dalil, baik dari kitabullah, demikian juga dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa innama yuharrifunaha bi syubahin batilah hum fiha mutanaqidun muttaribun. Hanya saja mereka memalingkan zahir dari sebuah nas dengan syubhat yang batil. Dengan syubhat yang batil. Ya. Hum fiha mutanaqidun. Yang mereka sendiri, yang mereka sepakat untuk melakukan ta'wil, mereka mutanaqid. Saling kontra satu sama lain. Muttaribun. Ya. Tidak punya suatu hal yang tetap. Selalu dipenuhi dengan kegoncangan. Idlau kanal murad khilafa zahiriha kama yakulun labayyanahu Allah ta'ala wa rasuluh. Al-Sunnah menganggap bahwa kalau ada satu statement yang maknanya itu menyelisihi zahirnya, pastilah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya akan menjelaskan. Ya, kalau yang diinginkan itu seolah-olah bertentangan dengan zahir, pasti Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya akan menjelaskan. Walau kana zahiruha mumtani'an 'ala Allah kama za'amu labayyanahu Allah wa rasuluhu kama fi hadzal hadis. Kalau memang zahirnya itu tidak mungkin terjadi pada Allah subhanahu wa ta'ala, pastilah Allah dan Rasulnya menjelaskan. Seperti kasus hadis ini. Allah sakit. Enggak mungkin Allah sakit. Mana kejelasannya? Setelahnya. Jelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa maksudnya adalah hamba Allah yang sakit, kalian tidak menjenguknya. Maksudnya hamba Allah yang membutuhkan makanan, tapi kalian tidak beri makanan. Maksudnya hamba Allah yang membutuhkan minum, tapi kalian tidak memberikan minum kepadanya. Allah sendiri yang menjelaskannya. Ya, bukan kita yang kemudian apa? Melakukan penyelewengan makna. Tapi kita mengambil apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kana dhahiruha alla'ik billah mumtani'an 'alallah lakana fil kitab wa sunnah min wasfillahi ta'ala bima yamtani'u 'alaihi ma la yuhsa illa biqulfah wa hadha min akbaril muhal. Kalau saja zahir yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak kita terapkan ya terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Alkitab dan Sunnah itu akan dipenuhi dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin bagi Allah, yang tentunya dia akan menimbulkan beban ya untuk mentakwilkannya. Karena isinya Al-Qur'an salah satunya apa? Keterangan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ya ketika dapat kepentok dengan sifat Allah, oh ini bukan makna zahirnya, maknanya ini. Kepentok lagi sifat Allah, oh ini bukan maknanya, maknanya ini. Kepentok lagi. Banyak sekali sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau la yuhsa. Ya, enggak terhitung banyaknya. Ya. Maka ini adalah suatu pembebanan di luar kemampuan. Ya. Tidak mungkin seperti itu. Maka apa? Yang benar, ambil zahirnya. Ya. Kecuali kalau ada penafsiran sendiri dari Allah dan Rasulnya. Selesai masalah. Ya. Kalau sebuah sifat kepentok dengan sifat, kemudian dia mengambil takwil, ya, mengadakan takwil. Maka sekian banyak sifat Allah Subhanahu wa taala yang harus mereka takwilkan. Sekian banyak sifat Allah Subhanahu wa taala yang harus mereka takwilkan. Tapi kalau kita kembalikan kepada kaidah Ahlussunnah, kita ambil zahirnya, kecuali memang yang ada yang ditafsirkan oleh Allah dan Rasulnya, selesai masalah. Zahirnya seperti ini. Ya. Tapi ketika Allah menghabarkan tentang satu sifat, ternyata yang diinginkan bukan seperti itu, jadi kita ambil. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menjelaskannya. Seperti kasus hadis ini. Aku sakit, tapi engkau tidak menyengukku. Dijelaskan oleh Allah, maksudnya adalah hambaku. Fulan, sakit, tapi engkau tidak menjengukku. Paham ya? Paham insya Allah? Jelas sekali perbedaan antara kita dengan Ahlul Bidah. Ahlul Bidah setiap kepentok dengan sifat, mereka coba-coba cari takwilnya. Enggak. Kalau kita ambil zahirnya, kecuali memang ada yang ditafsirkan, dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, maka ini kasus yang khusus. Kasus yang khusus. Baik, kemudian kata beliau, wal naktafi bihadzal qadar minal amthilah litakuna nibrasan li ghairiha. Maka kita cukupkan ya dengan contoh-contoh ini yang kita sampaikan ya, agar contoh-contoh ini menjadi nibros, menjadi pelita bagi yang selainnya. Jadi kita tahu bagaimana penerapannya, 15 contoh sudah cukup masya Allah. Ya, kalau ada yang lain lagi kita sudah bisa, kita sudah punya pengalaman ya menghadapi 15 syubhatnya Ahlul Bidah, maka ketika mereka datang lagi dengan contoh yang serupa, insya Allah kita sudah punya pegangan. Insya Allah kita sudah punya pegangan. Wa illa fal qa'idatu 'inda ahli sunnah wal jamaah ma'rufah. Ya. Qa'idah di sisi ahli sunnah wal jamaah sudah dikenal, ma'ruf. Artinya tanpa contoh sebanyak itu 15 pun kaidah di ahli sunnah itu sudah ma'ruf. Wahya, yaitu apa? Ijra'u ayatis sifat wa hadithiha ala zahiriha min ghairi tahrif wala ta'til wala takif wala tamthil. Ini kaidahnya. Yaitu apa? Menjalankan ayat, membiarkan ayat, sifat, dan hadis-hadis tentang sifat sesuai dengan zahirnya, tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takif, tanpa tamthil. Tanpa tahrif, yaitu menyelewengkan maknanya. Tanpa ta'til, menolak maknanya. Tanpa takif, yaitu memvisualisasikan. Dan tanpa tamthil, mencari contoh-contoh atau yang semisal dengan sifat-sifat tersebut. Waqad taqaddama al-kalamu ala hada mustaufan fi qawaid nusus sifat walhamdulillahi rabbil alamin. Dan pembicaraan tentang kaidah al-sunnah tadi, yakni ijra'u ayat sifat wa hadithiha ala zahiriha, ini sudah kita sampaikan di awal-awal ya. Walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah rabb semesta alam. Dengan demikian selesailah kita dari al-amthilah, yaitu contoh-contoh yang dituduhkan oleh al-bid'ah kepada ahlu sunnah bahwa mereka melakukan atau mereka tidak mengambil zahir dari sebuah ayat atau sebuah hadis tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Baqiyat al-khatimatu, ya, yang tersisa khatimah, penutup. Penutup tapi panjang. Penutup tapi panjang. Insyaallah kita akan masuki pada pertemuan yang akan datang. Oh, cukup panjang tapi enggak sampai tutup. Ini sudah beda lagi. Ya, kita baca nanti sampai penutupnya aja. Adapun yang apa lampiran-lampiran belakangnya enggak usah. Taib, nakif ilahuna. Kita cukupkan dulu pelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.